إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اخواني واخواتي في الله الاحباء اعزني الله واياكم احبكم في الله ان شاء الله kita lanjutkan kajian kita yaitu usul salasa dengan syarah Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dan kita masih pada kalimat atau pada pembahasan firman Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Liya'budun wa ma'na liya'budun ya'buduni yuwahhiduni. Yaitu makna ibadah agar beribadah kepadaku agar mentauhidkan aku. Nah, inilah ibadah atau puncak daripada ibadah yang tertinggi ya, yaitu bagaimana mentauhidkan Allah. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis sahih riwayat Bukhari, al-imanu bidun wasittuna syu'batan atau bidun wasaba'una syu'batan. Iman itu mempunyai 70 cabang lebih. Ya. A'laha kalimatul la ilaha illallah. Yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Wa naimatatul adza anit thariq dan yang paling rendah adalah menyingkirkan penghalang atau yang menyakiti dari jalanan. Wal haya minal iman dan rasa malu bagian daripada iman. Begitu juga ibadah puncaknya adalah bagaimana mentauhidkan Allah dalam sholat kita, dalam zakat kita, dalam Ramadan kita, dalam umrah atau haji kita dan seterusnya. Jadi yang pertama adalah yuwahhiduni, mentauhidkan aku. Iya. Nah, kita sudah bahas kemarin wa'lam annal ibadata nau'an. Sesungguhnya ibadah itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah ibadatun kauniyah wahiyal khudu lil amrillahi ta'ala al kauni wa hadhi syamilatun li jamil khalqi la yakhruju anha ahadun li qawlihi ta'ala inna kulla man fis samawati wal ard illa atar rahmani abda. Ya, dalam surat Maryam, fahiya syamilatun lil mu'minin wal kafir wal birri wal fajir. Ibadah yang pertama adalah yang bermakna tunduk. Ya, dengan perintah Allah kauni, orang bilang sebut hukum alam. Hukum Allah yang mengatur alam, kauni. Bukan hukum alam saja, hukum Allah yang mengatur alam. Karena alam itu diatur oleh Allah. Hujan diatur, bukan sistem. Gunung meletus, bumi apa gempa bumi, banjir, itu adalah hukum alam, hukum Allah yang mengatur alam. Bukan alam itu menghukum dirinya. Nah, ibadah atau tunduk kepada perintah Allah secara kauni ini mencakup seluruh makhluk. Tidak dapat satu pun yang keluar darinya. Karena segala apa yang di langit dan yang di bumi dia adalah akan menghadap kepada Allah sebagai abdan, sebagai hamba. Ya. Fahiya syamilatun lil mu'min wal kafir. Maka dalam bentuk ketundukan ini ya, itu mencakup baik orang mukmin, orang kafir, seperti Allah telah menentukan kematian, ini mencakup orang mukmin, orang kafir, baik dia mempercayai kematian atau mengingkarinya tetap akan mati. baik nerima atau tidak tetap akan mati. Ya, kehancuran atau kiamat juga begitu. Ya, ini hukum Allah kauni yang mengatur seluruh alam sehingga manusia tunduk khudu'. Ya. Dan ini tidak ada urusan fahala di sini. Ya. Peribadatan seperti ini ayat di dalam arti kata ketundukan itu bukan di situ tidak ada pahala. Karena umum orang kafir, orang mukmin, orang albir wal fajir dan seluruhnya. Wasani yang kedua adalah ibadatun syar'iyyah wa hiya al-khudu li amrillah ta'ala syar'i wa hadhi khassah biman ata'a Allah ta'ala wattaba ma ja'at bihi ar-rusul mithlu qawli ta'ala. Adapun yang kedua ibadah secara syar'i, yaitu ketundukan seorang bukan dengan kauni tetapi dengan hukum syar'i, dengan ketetapan Allah. Ya, dan ini khusus ibadah yang ditujukan kepada orang yang mentaati Allah Ta'ala dan mentaati apa yang dibawa oleh Rasul, yaitu baik Rasul-Rasul terdahulu maupun yang terakhir yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibadah yang khasah, yang khusus, yaitu yang mentaati syariat Allah. Nah, di dalam surat Furqan diantaranya wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna lal ardi haunan ayat selanjutnya. Wa ibadur rahman ini khusus, ya, tidak termasuk orang-orang kafir yang menentang, tidak, ini adalah hamba-hamba Allah. Karena ayat ini selanjutnya menerangkan bagaimana hamba-hamba Allah yang berjalan di muka bumi ini tidak sombong, tunduk patuh kepada Allah, ya, dan juga apabila diolok-olok atau dikatakan kepadanya oleh orang-orang jahil, dia mengucap keselamatan waqalu salama dan seterusnya tentang qiyamul jazah dan seterusnya. Ini adalah ibadur rahman yang khusus yang tunduk dengan syariat Allah. Maka di sini ada pahala, ya, ada balasan, ada janji Allah. Nah, adapun yang pertama tadi ibadah dalam arti kata ketundukan secara umum, ya, itu tidak ada bentuk pahala dan dosanya. Ya, dan ini adalah pun orangnya juga tidak terpuji karena tunduknya terpaksa dengan hukum Allah di dalam mengatur alam. Ya, adapun yang kedua ini ibadah dalam bentuk syariat atau tunduk dengan syariat Allah, maka pelakunya akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini bentuk daripada syukur. Ya, syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga bentuk daripada pengabdian sebagai ibadur rahman. Nah, kalimat selanjutnya dalam risalah atau di dalam matannya wa adamu ma amarallahu bi at-tauhidu wa huwa ifradullah bil ibadah, yang yaitu seagung-agung dan seagung-agung apa yang Allah perintahkan adalah tauhid, dan dia adalah mengesakan Allah dalam beribadah. Ya, kata esa ini boleh kita pakai karena memang tepat, ya. Dan esa ini bukan bahasa apa? Bukan ada unsur Buddha atau Hindu, tidak. Ya, di dalam terjemahan kadang-kadang dipakai oleh para ulama di Indonesia atau dalam terjemahan-terjemahan. Ifradullah bil ibadah. Karena semua bahasa ciptaan Allah. Tidak ada khusus bahasa untuk orang Hindu, orang Buddha, orang Yahudi. Mereka tidak menciptakan bahasa. Allah lah yang menciptakan bahasa. Ya, jadi ifradullah bila ibadah, mengesakan Allah dalam beribadah. Ya, menyendirikan Allah dalam beribadah juga boleh. Itulah tauhid. Ya, nah at-tauhid. Lughatan masdarun wahada yuwahhidu. Secara lughah, secara bahasa diambil dari kata wahada yuwahhidu, yaitu satu, mengesahkan. Ai ja'ala syai' wahidan, menjadikan hanya satu-satunya. wa hadza la yatahaqqaqu illa bin nafi wa itsbat. Dan ini enggak mungkin terrealisasi kecuali ada unsur nafi, peniadaan, wa itsbat dan penetapan. Tidaklah dikatakan seorang itu bertauhid kecuali di dalamnya ada unsur nafyun wa itsbatun, peniadaan dan penetapan. Ya. Nafal hukm amma siwa al-muwahhid wa itsbatu lahu, fa mathalan naqul innahu la yatimu lil insani tauhid hatta yashhada an la ilaha illallah wa yanfi al-uluhiyyah amma siwa Allah ta'ala wa yathbutuha lillahi wahdah. Maka seperti kita katakan, tidaklah seorang tauhidnya itu sempurna sehingga dia bersyahadat sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian dia meniadakan uluhiyah, ilah-ilah yang lainnya, sembah-sembahan yang lainnya selain Allah ta'ala, dan menetapkan segala bentuk sesembahan lillahi wahdah, bentuk peribadatan dan arah daripada bentuk ibadah dia adalah lillahi wahdah. Ini baru sempurna. Maka kita telah bahas yang lalu, syahadat ada maknanya, ada rukunnya, ada syurutnya, ada nawaqidnya. Syahadat itu maknanya ada, rukunnya ada. Rukunnya dua, nafi wal isbat. Tidak mungkin orang hanya menafikan saja atau mengisbatkan saja. Maka unsur tauhid harus ada di dalamnya nafi dan isbat, meniadakan segala ilah, segala sesembahan dan bentuk sesembahan, ya, illa lillah, kecuali kepada Allah, dan bentuk sesembahan yang diperintahkan atau bentuk peribadatan yang telah diperintahkan oleh Allah. Ya. Nah, wa fil istilah arrafahu al-muallif biqaulih at-tauhidu wa ifradullah bil ibadah. Di dalam istilah kita telah dikenalkan, didefinisikan oleh penulis ini, ya, yaitu tauhid adalah ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam beribadah. Ai anta abdullah wahdahu la tusyriku bihi syai'an. Itu agar engkau menyembah Allah saja, tidak mempersekutukan dengan bentuk apapun, sedikit pun, siapapun. La tusyriku bihi nabiyyan mursalan. Tidak boleh kamu mempersekutukan dengan mengambil ilah orang nabi yang diutus. Tidak boleh nabi disejajarkan dengan Allah, tidak boleh. Ibadah kita mukhlisina lahuddin, ikhlas kepada Allah karena din ini milik Allah. Tidak boleh dipersekutukan, Allah dipersekutukan dengan nabi yang diutus seperti siapa? Seperti Nasrani yang menjadikan Isa mempunyai hak uluhiyah, hak-hak rububiyah. Yahudi yang menjadikan Uzair bin Allah, Uzair mempunyai hak-hak uluhiyah. Ini adalah kemusyrikan. Oleh sebab itu mereka dibinasakan oleh Allah, dilaknat oleh Allah karena menjadikan nabi-nabi mereka sebagai persekutuan, atau orang-orang soleh mereka sebagai persekutuan untuk Allah. Padahal Allah tidak perlu. Allah perlunya hanya ditauhidkan, diesakan, disendirikan dalam beribadah. Ifradullah bil ibadah. Nah, wala malakan muqarraban. Tidak juga boleh dijadikan persekutuan itu, yang dijadikan sekutu adalah malaikat yang dekat. Di antara kalau para nabi atau rasul yang paling mulia, yang paling atau sayyidul mursalin adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Said pemimpin atau yang paling dekat, malaikat yang paling dekat adalah Jibril alaihissalam. Tidak boleh orang menjadikan Jibril sebagai tandingan bagi Allah, ya, sebagai persekutuan bagi Allah, haram. Dan ini adalah bentuk kemusyrikan. Walaupun itu malaikat, ya, walaupun para malaikat besar, ya, sebagaimana yang di dalam riwayat Abu Daud dan yang lainnya, ya, di dalam menafsirkan surat Al-Haqqah dan surat yang lainnya tentang wa yahmilu aturabiha wa hiya samania yauma idzin wa hiya samania, yang memikul asrabnya dan mereka ada 8. Di dalam riwayat dikatakan satu malaikat, ya, yang jarak dari pundaknya, ya, ke cuping ini itu sejarak 700 tahun perjalanan. Dan di dalam riwayat yang sahih, ya, bahwa Nabi SAW pernah melihat malaikat Jibril yang mempunyai 600 sayap dan satu sayap memenuhi ufuk, ujung langit sampai ujung langit. Nah, walaupun demikian dahsyatnya malaikat, tidak boleh seorang mempersekutukan, ya, malaikat dengan Allah, menjadikan malaikat tandingan bagi Allah. Makanya tidak ada doa-doa yang bentuknya meminta kepada malaikat. Tidak boleh seorang berdoa, ya Jibril, ya Mikail, tidak boleh, haram. Yang boleh, ya Rabba Jibril, ada hadisnya, ya Rabba Mikail, wahai Allah, wahai Rabbnya Jibril, minta kepada Allah, Rabbnya Jibril. Tapi enggak boleh minta langsung kepada malaikat. Minta langsung kepada malaikat tentang hujan, tidak boleh. Ya. Atau wala ra'isan wala malikan wala ahadan minal khalqi. Kalau rasul saja tidak boleh kita jadikan tandingan bagi Allah. Begitu juga malaikat, apalagi sekedar pemimpin-pemimpin manusia atau raja di kalangan manusia atau siapapun dari wali-wali Allah atau orang-orang soleh, tidak boleh. Ya, inilah tauhid. Bal nufriduhu wahdahu bil ibadah mahabbatan wa ta'dhiman. Bahkan sebaliknya, seorang hendaklah menyendirikan hanya kepada Allah dalam beribadah, ya. Dalam beribadah baik mahabbatan secara kecintaan, wa ta'dhiman dan secara pengagungan, kecintaan mutlak kepada Allah tidak boleh dikurangi, ya, tidak boleh dikurangi, mutlak kepada Allah harus full. Adapun kecintaan kita kepada Rasul karena kita cinta kepada Allah dan Allah perintahkan kita untuk mencintai Rasul, ya, untuk mengikutinya. Begitu juga kecintaan kita dengan orang tua karena Allah perintahkan untuk berbakti. Inilah wala wal bara telah kita bahas yang lalu. Wa ta'dhiman dan ibadah kepada Allah dalam bentuk mengesakannya, mencintainya dan mengagungkannya. Wa ruhbatan, ya, dan menginginkannya. Ruhbah itu keinginan yang kuat. Ya, dan ini ada pada diri Rasul dan para sahabat. Warahbah dan rasa takut. Ya, rahbah itu bukan sekedar khauf. Rahbah khauf bisa umum. Kalau rahbah takut yang mendatangkan ketakwaan. Ya, takutnya para orang soleh, para nabi dan orang-orang soleh. Ya. Inilah yang dimaksud tauhid oleh Syekh rahimahullah dalam risalahnya ini. Ya. Dan inilah yang dimana rasul, para rasul diutus litahqiqihi, untuk merealisasikan, untuk menerapkan. Makanya ilmu tauhid adalah ilmu terapan. Orang tidak dikatakan tauhidnya bagus karena menguasai kitab ini, kitab ini, tidak. Tapi yang dikatakan tauhidnya bagus bagaimana dia mengesakan Allah dalam peribadatan dan kehidupannya. Ya. Jadi tidak ada jaminan dan bukan dianggap selesai. Oleh para ulama katakan tauhid itu pelajarannya bukan selesai dari satu kitab ke kitab satu ketika kitab satu lagi. Selesainya pelajaran tauhid adalah kematian. Selesai baru. Selama kita masih hidup terus kita belajar, belajar dan belajar. Kenapa? Karena ilmu tauhid ini adalah ilmu terapan. Bisa aja hafal ayatnya, hafal hadisnya, Namun ketika teruji dengan musibah, ya, seorang tergelincir kepada kemusyrikan, baik syirkul akbar ataupun syirkul asghar atau syirik khafi yang tersembunyi. Nah, jadi disinilah kita dituntut. Orang belajar tajwid bisa selesai, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada 1 bulan, ya, secara garis besarnya selesai. Orang belajar bahasa Arab ada titik selesainya. Ya, begitulah ilmu-ilmu yang lainnya. Tapi ilmu tauhid selesainya adalah kematian. Kematianlah menyelesaikan, selesai dia, dan enggak perlu belajar lagi. Dan sekali lagi bahwa ilmu tauhid fardhu ain. Tidak boleh seorang suami wakili anak istrinya. Ya, artinya bukan sebagaimana ilmu yang lain. Kalau ilmu tentang tajwid boleh saja. Anak istri enggak menguasai nama satu-satunya, tapi asal bacaannya benar, bapaknya yang tahu hukum-hukumnya, baik tentang hukum nun sakinah, mim sakinah, mat, mat asli, mat far'i, terus ilmu tentang waqaf dan seterusnya, sifat, makharijal huruf dan seterusnya, bapaknya aja menguasai. Yang lainnya asal baca benar, dikontrol, udah enggak apa-apa. Tapi ilmu tauhid tidak begitu. Bapaknya bertauhid bisa jadi anak istrinya syirik wal iyadu billah kalau enggak diajarin. Ya. Terpisah dia nanti di akhirat. Maka ilmu tauhid adalah fardhu ain. Setiap individu muslim mukallaf wajib. Ya, dan dia bukan 1 tahun, 2 tahun, 1 kitab, 2 kitab. Terus. Nah, inilah a'zamu ma amarallahu bih. Seagung-agung yang Allah perintahkan kepada Nabi dan Rasul adalah tauhid. Maka seorang atau majelis atau dakwah yang menyong atau memikul dakwah tauhid adalah dakwah yang agung. Gak boleh kita bergeser. Silahkan dia memperbaiki ekonominya, tapi tetap tauhidnya itu diutamakan. Bukan sebaliknya, ya. Silakan dia merapikan apanya, masalah pendidikan, masalah ekonomi, masalah siasah politik, silakan. Tapi tauhid ini tidak boleh dilepas. Maka generasi yang baik adalah generasi muwahhidun, orang yang bertauhid, walaupun dia seorang insinyur, seorang dokter. Ya, seorang pekerja kasar atau pedagang, baik pedagang yang besar maupun pedagang yang kecil atau kaki lima, silakan berbeda dalam dunianya, tapi tauhidnya harus sama. Mentauhidkan, mengesakan Allah harus penuh. Tidak boleh tercampur dengan syirik, baik syirkul akbar apalagi syirkul asghar atau syirkul khafi. Ini yang harus dibina. Maka dakwah yang mulia adalah dakwah sebagaimana dakwah para nabi. Makanya tidak berubah. Syariat para nabi berubah. Berlainan. Syariat Nabi Musa tidak sama dengan Nabi Isa. Bahkan ketika Nabi Musa menjalankan atau membawa syariat, Nabi Khidir tidak ikut syariatnya Nabi Musa. Syariat itu begitu. Tapi tauhidnya Nabi Khidir dengan tauhidnya Nabi Musa sama. Hanya ritual peribadatan yang berbeda. Ya. Ini membuktikan bahwa tauhid itu suatu yang a'zam, yang paling agung, yang paling tinggi, dakwah yang puncaknya dakwah, yang tidak pernah berubah dari nabi pertama sampai nabi terakhir, dari rasul pertama sampai rasul yang terakhir. Maka pengajian tauhid itu utama, baru nanti diselingkan sekali-kali tentang tajwid, sekali-kali tentang muamalah, ya, tentang tematik apa, ya, begitu. Tapi intinya adalah pengajian itu harusnya tauhid di mana-mana. Jangan hiraukan mereka yang suka berucap kok gini hari masih masih ngaji tauhid. Orang kafir udah sampai ke bulan, nggak ada urusannya. Mau ke bulan, mau ke planet lain, nggak ada urusannya itu. Nah, tetap kita harus belajar. Kenapa? Ya, mungkin secara teori keumumannya kita telah mendapatkan, masyarakat kita telah mendapat secara teori. Tapi kalau realisasinya sangat miskin. Ya, Nabi tidak khawatir tentang kemiskinan, justru kekayaan yang Nabi kekhawatirkan. Dan yang lebih Nabi khawatirkan adalah syirik, kemusyrikan yang menimpa umatnya. Ya, kemusyrikan yang menimpa umatnya, ini yang dikhawatirkan. Ya, dan kita masih lihat ya, fenomena yang ada manusia. Ya, kalau tadi diharamkan untuk memohon kepada malaikat, memohon atau beribadah kepada rasul, ya, kepada raja atau kepada seorang pun, tapi kita masih lihat berapa banyak orang memohon rezeki, meminta kesuksesan atau istighosah di kuburan-kuburan yang katanya wali, itu masih banyak umat Islam. Kalau non-muslim kita enggak usah bicarakan, karena memang pekerjaan mereka begitu. Tapi saudara kita, seagama, yang harus kita rangkul, kita ajak mereka, bukan dibenci. Kita rangkul mereka, mungkin mereka tidak tahu. Ya mungkin saudara kita yang terdekat, kita ajak dengan cara yang lemah lembut. Ini tugas kita berat. Ketika kita mengetahui bagaimana merealisasikan tauhid dan apa itu tauhid, tentu ada pertama adalah untuk merubah diri kita, tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Ya, khauf, rasa takut, kecintaan, pengagungan, rahba, istighosa, isti'ana, dan seterusnya, itu hanya lillah, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Wa anwa'ut tauhid talatha. Ya, Syekh membagi di sini tauhid menjadi tiga. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, huwa ifradullah subhanahu wa taala bil khalqi wal malik wat tadbir, ya. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yaitu mengesakan Allah di dalam penciptaan. Tidak ada satupun ciptaan di muka bumi ini yang bentuknya tidak sengaja atau daf'atan atau begitu saja terbentuk tanpa ada planning. Tidak, di dalam hadisnya Sahih Bukhari, Allah menyatakan dalam Nabi menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kolam dan kolam menulis segala sesuatu sehingga terakhir. Dan itu 50 ribu tahun sebelum segala sesuatu itu diciptakan. Jadi sudah rapih. Tidak ada itu teori Darwin yang menyatakan evolusi berubahnya makhluk karena unsur situasi. Tidak. Kita sebut makhluk apa aja itu sudah ada di catatan Allah. Bukan muncul tidak sengaja. Ya, ini. Padahal kita dulu belajar di sekolah teori Darwin atau teori evolusi, manusia berubah ya dari kera menjadi manusia. Ya, dahulunya adalah kera. Pernah belajar kan? Iya, dulu waktu ulangan mah jawab aja begitu. Nah, sekarang anak kita enggak boleh kalau dia di sekolah umum menjawab seperti itu dengan keyakinan. Menjawab secara teori betul. Kita pernah diskusikan dengan Dr. Musa Ali Nasr. Bagaimana pelajaran-pelajaran sekolah yang merusak akidah terutama rububiyah? Karena itu tidak mungkin dihapuskan, karena anak kita enggak mungkin enggak nerima pelajaran itu, ya pelajarin aja. Tapi jawabnya harus bijak. Menurut teori Darwin, nah begitu. Jangan langsung jawab begitu aja seolah-olah keyakinan dia. Rusak akidahnya, tauhidnya, tauhid rububiyah, tauhid yang paling dasar yang dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Wala in sa'altau man khalaqas samawati wal ard, dalam surat Yunus dan yang lainnya, surat Az-Zumar. Kalau kamu bertanya wahai Muhammad kepada orang kafir Quraisy, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya orang kafir Quraisy menyatakan Allah. Masa anak kita bilang ini teori apa terjadi dengan sendirinya, dentuman yang Big Bang dengan dentuman yang keras, terjadilah planet-planet. Allahnya di mana di situ? Untuk sementara enggak pakai Allah. Ya. Dan itu jawaban-jawaban kita ketika ulangan. Coba kalau pakai Allah, dicoret. Ini rububiyah tauhid yang pertama. Allah yang mengatur. Allahu khaliqu kulli syai. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, besar maupun yang kecil. Allah yang menciptakan. Sekarang ini ada teknologi peternakan atau pertanian. Ya, berubah dari ikan satu dicampur sama. Makanya ada lohan. Dulu enggak ada, zaman dulu lohan enggak ada. Ya, ikan lohan pernah lihat. Nah, itu bukan hasil karya manusia. Ya, itu udah ada di takdir Allah, udah ada itu lohan. Nanti dari lohan berubah apa lagi, terserah. Ya. Karena atas izin Allah terjadi. Kalau tanpa izin Allah enggak terjadi, walaupun orang ngutak-atik beras sekarang udah berbagai macam benihnya, bermacam-macam jenis beras. Bahkan ada yang canggih di Indonesia itu beras dibuka isinya merah putih. Gabahnya dibuka isinya merah putih. Nah, beras RI namanya. Nah, itu bukan karena kecanggihan manusia sehingga bisa menciptakan. Dasarnya itu semua sudah ada dan itu tidak lepas dari takdir Allah, kekuasaan Allah. Karena Allah lah khaliqu kulli syai, Allah lah pencipta segala sesuatu. Beras itu besar, yang lebih kecil lagi amuba, ya itu ciptaan Allah. Bagaimana perkembangannya? Kalau virus kuman itu kan besar, yang terkecil lagi, ya kuak itu terkecil lagi, ya itu semua ciptaan Allah. Di dalam surat Az-Zumar ayat 62. Wa qala ta'ala hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa. Ya. Allah berfirman, adakah pencipta selain Allah yang memberi rezeki kamu, yang memberi rezeki kamu dari langit dan bumi? Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Tidak ada ilah yang menciptakan kecuali Dialah Allah. Maka bertentangan sekali teori ketidaksengajaan, ya teori Darwin, evolusi ataupun dentuman besar dan seterusnya, itu sangat fatal kalau sampai diyakini oleh anak kita. Karena itu menyangkut rububiyah. Wa qala ta'ala tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ya, Maha tinggi Allah yang di tangannya segala kerajaan. Dan Dia Allah atas segala sesuatu menentukan atau berkehendak. Ya, atas segala sesuatu itu, segala sesuatu itu atas kehendak Allah, ada takdirnya. Qadallahu ma syaa fa'ala. Tidak ada yang tidak sengaja. Ya, maka teori kebetulan itu enggak betul. Teori kebetulan, wah kebetulan enggak ada. Qadarullah semua sudah dalam kehendak Allah dinyatakan di sini wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syai'in di situ apa? An-nakirah. Ya kan? Bukan asy-syai, bukan ada alif lam al-ma'rifah. Kalau asy-syai itu hanya sesuatu yang tertentu. Tapi ini syai'in nakirah umum, segala sesuatu yang terbesar maupun yang kecil, kejadian yang besar maupun kejadian yang remeh. Ya, itu sudah atas kehendak Allah. Wa qala ta'ala, ala lahul khalq wal amru tabarakallah rabbul alamin. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 54. Bukankah bagi Allah hak mencipta dan memerintah? Maha suci Allah, maha tinggi Allah, rabbul alamin, yang mengatur, yang menciptakan alam semesta ini. Semua alam. Ya, hak Allah mencipta. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dalam Majmu Fatawanya jilid 4 menyatakan bahwa apabila manusia dibilang menemukan ini, menemukan itu atau menciptakan itu adalah tidak pencipta yang sebenarnya. Kita kadang-kadang ada ulangan yang menciptakan ini siapa, pencipta ini siapa atau penemu ini siapa. Manusia, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, ibarat pelukis saja yang hanya mencampur warna satu dengan warna warna merah misalnya dengan kuning jadi orange, itulah pelukis. Dia enggak menciptakan kuas, enggak menciptakan cat, enggak menciptakan kanvas, enggak menciptakan minyaknya dan seterusnya. Dia hanya menyampul satu dengan yang lain. Ya, biru dengan kuning jadi hijau, merah dengan biru jadi ungu. Begitu aja manusia itu. Ya, mau dia menemukan apapun, yang menciptakan itu Allah dasarnya. Yang memberi otaknya itu cerdas Allah. Kita kagum dengan bangsa Jepang begitu canggih. Siapa yang menciptakan orang Jepang? Allah, bukan dewanya. Ya, jadi ngapain terlalu kagum dengan bangsanya? Kagumlah dengan Allah. Orang Islam ini manusia yang paling cerdas, yang dipuji yang menciptakan orang cerdas, bukan orang cerdasnya itu. Sehebat-hebatnya manusia diciptakan oleh Allah, maka kita langsung Allahu Akbar. Manusia lain masih bodoh. Ya, masih ada yang menyembah ini, nyembah itu, kagum dengan ini, kagum dengan itu, tidak. Maka seorang barat pernah dialog dengan seorang gubernur Afghanistan zaman khalifah. Ya, dia bangga, kami, bangsa kami adalah bangsa yang bertamadun, maju, bisa sudah membuat teknologi yang canggih, ya, seperti pesawat dan seterusnya. Dijawab sama gubernur itu, kami bangsa yang lebih maju lagi, karena kami menyembah yang telah menciptakan alam semesta ini lebih tinggi. Ya, dia masih terkait dengan materi, kekaguman materi. Kalau kita yang menciptakan materi itu Allah. Maka orang Islam itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin." Jangan kamu sedih, jangan kamu merasa terhina. Ya. Jangan terhina, jangan merasa hina. Jadi orang Islam itu jangan merasa hina, minder. "Wala tahinu wala tahzanu," jangan sedih melulu. "Wa antumul a'laun," kamu tuh tinggi, "in kuntum mu'minin," kalau kamu beriman. Oh, kita bisa aja enggak punya teknologi canggih, kita bisa aja enggak punya materi, enggak punya harta, tapi kita punya iman. Nah, yang langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak terikat dengan materi-materi yang fana. Ini yang harus dipunya oleh seorang muslim, keimanan yang mantap, tauhid. Ya, kita hanya bergantung kepada Allah, hambanya Allah. Ya. Ishadu bi anna muslimun, saksikanlah aku ini orang muslim yang hanya bergantung kepada Allah. Ya. Maka beda orang muslim jadi pegawai, orang muslim jadi pekerja, orang muslim jadi pedagang, itu beda. Ya, karena kaitannya dia langsung dengan Allah. Yang dia takuti Allah, yang dia berharap itu Allah, yang dia bergantung itu Allah. Ya, bukan bosnya, bukan atasannya. Ya, bukan pengawasnya dan seterusnya. Yang ini yang kita harus tanamkan juga kepada anak didik kita. Ya, sehingga mereka jujur dalam ulangan, dalam mencari angka, dalam mencari kelulusan, dalam mencari pekerjaan, dalam berdagang dan seterusnya. Ya, terciptalah ya seorang pedagang yang bertauhid, seorang pekerja insinyur yang bertauhid, ya seorang dokter yang bertauhid. Ya, seorang teknolog yang bertauhid. Saintis yang bertauhid. Jadi tauhid itu utama. Ini yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda jenderal perang Khalid bin Walid ketika syirik dengan jenderal perang Khalid bin Walid setelah syahadat. Beda. Waktu kemusyrikan dia ganas. Waktu masih beragama agama nenek moyang, ganas sekali Khalid, ditakuti. Ya, tapi setelah dia syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, Nabi julukan dia sebagai Saifullah, pedang Allah. Ya, lebih banyak menangisnya. Malam hari lebih banyak menangisnya, bahkan menjelang wafat beliau menangis. Ya, itulah tauhid. Merubah satu karakter menjadi karakter yang agung seperti Bilal dan yang lainnya. Ya, yang kedua adalah tauhid uluhiyah wa ifradullah subhanahu wa taala bil ibadah bi an la yattakhidhal insanu ma Allah ahadan ya'buduhu wa yataqarrabu ilaihi kama ya'budullah ta'ala wa yataqarrabu ilaihi. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, itu bagaimana mengesakan Allah subhanahu wa taala ya dengan dalam atau dengan ibadah, agar dia tidak menjadikan manusia ya sebagai tandingan bagi Allah ataupun sebagai pendekatan diri dia kepada Allah ya, dan juga dia mendekatkan diri dia kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Enggak boleh takarrub kita hanya kepada Allah. Tidak boleh seorang bertakarrub kepada selain Allah. Takarrub adalah ibadah ya. Orang-orang mukarrabin yang bertakarrub kepada Allah, pendekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segi ibadah. Makanya bisa aja seorang, mungkin dia pegawai, mau mendekatkan diri dengan bosnya supaya naik pangkat, tapi sebatas pekerjaan saja. Hasilnya Allah, kebergantungan hatinya kepada Allah, bukan kepada bos itu. Siapa yang menggerakkan hati bos itu? Allah. Maka seorang takarrub kepada Allah, memohon kepada Allah agar bosnya berbaik hati kepadanya, boleh. Tapi semata-mata bergantung dengan bos itu tidak boleh. Ya. Seolah-olah rezekinya di tangan bosnya, enggak boleh. Ya, inilah kehebatan orang yang bertauhid, merdeka dia. Ya. Merdeka. Enggak ada yang boleh menguasai hatinya illallah, kecuali Allah. Dan kemerdekaan ini mahal. Ya. Orang yang bertauhid sehat. Hatinya hanya bergantung pada Allah, enggak disusahkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, materi dan seterusnya. Maka digambarkan dalam Al-Quran, orang yang syirik adalah orang yang seperti budak mempunyai 3 tuan, lebih dari 1 tuan. Bayangkan, kalau seorang budak mempunyai 3 tuan dan dalam 1 waktu dia memerintahkan semuanya, yang satu suruh ambil ini, yang satu suruh dia masak, yang satu dia suruh dia cari air, bisa gila itu. Takut dengan tuan yang ini, tuan nomor 2 atau nomor 3. Sakit akhirnya. Bisa bunuh diri itu budak seperti itu. Tapi seorang yang bertauhid ya, budak yang mempunyai 1 tuan yang dialah segala-galanya, yaitu Allah. Dialah segala-galanya Allah. Dalam kesusahan, dalam senang, dalam mengharap ya, dalam mengibadah, dalam merengek, hanya kepada Allah. Dan ketika dia tetapkan keimanannya, dia menjadi mulia, karena Allah telah katakan seperti itu, wa antum a'laun in kuntum mu'minin. Kamu adalah tinggi, mulia, karena kamu benar-benar beriman. Ya, ini tauhid kedua ini hendaklah kita bawa sampai mati. Tidak boleh terlukai dengan segala jenis kemusyrikan. Ya, adapun tauhid yang ketiga, tauhid asma wa sifat, wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bima samma bihi nafsa samma bihi nafsu wasafa bi nafsu fi kitabih aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dhalika bi tsbati ma athbathahu wa nafa ma nafahu an ghairi tahrifin wala ta'tilin min ghairi takyifin wala tamtsilin. Tauhid yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang Allah telah namakan dirinya ya, dan telah Allah sifatkan dirinya dalam kitab dan atas lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita menetapkan apa yang Allah tetapkan dan meniadakan apa yang Allah tiadakan, tanpa tahrif, tanpa ada penyimpangan, wala ta'til, tanpa meniadakan atau menghapus, min ghairi takyifin, tanpa mempersoalkan, seperti ilmu kalam. Orang yang belajar filsafat mengutak-atik Al-Qur'an dengan otaknya. Siapa dia? Otak itu makhluk ciptaan Allah. Ya, kalau Allah jadikan satu saat seperdetik tidak berfungsi, habis. Maka tidak boleh kita mendahulukan otak kita dibanding Al-Qur'an. Iya, maka tunduk otak kita tanpa bagaimana-bagaimana. wala tamtsilin, tanpa memisalkan yang tidak dipisalkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, tentunya ini sebagian telah dibahas dalam majlis-majlis lain. Ya, mudah-mudahan pengertian tauhid tiga ini adalah yang harus kita fahami, dan inilah yang sahih, inilah yang rajih menurut para ulama sejak Imam Abu Hanifah dan imam-imam seterusnya sampai sekarang. Ya, bahkan lebih sebelum lagi dari Imam Abu Hanifah telah memahami susunan tauhid ini. Ya, sudah waktu ya. Kita cukupkan dulu ya. Nanti ada tanya jawab. Ada? Ya, subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, ini kan sama. Tolong, tolong. Assalamualaikum.